Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiat amalina. Wa yahdihillah fala mudilla lah. وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود maka tatkala yang namanya kesyirikan itu menafikan tauhid بالذات untuk tujuan maksud tauhid ini karena akbarul kabair ala al-itlaq maka syirik adalah dosa yang paling besar secara mutlak. Wa haramallahu al-jannata 'ala kulli musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas setiap musyrik. Wa abaha damahu wa malahu wa ahlihi li ahli tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala halalkan darah, harta dan keluarganya untuk ahli tauhid. Wa yattakhidhuhum 'abidan lahum. Dan boleh dijadikan sebagai budak kaum muslimin, budaknya kaum muslimin. Lamma tarakul qiyam bi 'ubudiyyati. Yaitu ketika mereka meninggalkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa Allah Subhanahu ayaqbal min musyrik amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima amalan seorang musyrik. Aw yaqbal fihi syafa'atan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau menerima syafaat dari orang musyrik. Aw yastajib lahu fil akhirah da'watan. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengabulkan doa orang musyrik di akhirat. Au yuqbal lahu fi 'atharah fa innal musyrik ajhalul jahilin. Karena seorang musyrik ada orang yang paling bodoh. Wa idza ja'ala lahu min khalqihi niddan. Allah jadikan karena mereka menjadikan Allah sebagai dijadikan sebagai tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ghayatul jahl bih. Yang demikian itu puncak kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla. kama anna ghayatu dhulm minhu, sebagaimana kesyirikan adalah bentuk kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana al-musyrik lam yadhlim rabbah, walaupun orang musyrik tidak menzalimi Allah, tetapi dia menzalimi dirinya sendiri. Wa innama zalama nafsah. Wa waqa'at mas'alatun, maka terjadilah khilaf, masalah, sesuatu permasalahan. Wahia, yaitu annal musyrik innama qasduhu ta'zimu janabi rabb tabaraka ta'ala wa annahu li'azamatihi la yanbaghi dukhul alaihi illa bil wasa'id wa syufa'a. Orang musyrik, mereka melakukan kesyirikan, melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala qasdu, tujuannya, yaitu tujuan mereka melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, tujuan, maksud, niat mereka adalah mengagungkan Allah. Paham gak? Jadi mereka melakukan kesyirikan, ya. Nah, dalam rangka mengagungkan Allah, ya. Nah, sebagai taqarruban ilallah zulfa, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tetapi melalui cara apa? Perantara. Caranya yang salah. Wa anna li'azamati la yanbaghi dukhul alaihi illa bil wasa'id wa syufa'a kahalil muluk. Ya, perhatikan di sini poinnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kebesaran Allah, seseorang tidak boleh masuk di dalam hal itu. Nah, kecuali dengan perantara dan syafaat. Ya, kata mereka. Kata orang-orang musyrik, sebagaimana keadaan para raja. Fal musyrik lam yaqsid al-ihanata bi janibi rububiyah. Sehingga orang musyrik tidak memaksudkan, tidak ada niatan di dalam kesyirikan mereka menghina Allah dari segi rububiyah. Faham enggak? Ini syubhat. Perhatikan. Harus jeli. Harus konsentrasi di sini. Jangan salah paham. Wa inna maqasada ta'limah, yang mereka maksudkan, ya, ujung-ujungnya mengagungkan Allah, kata mereka. Wa qala inna ma'abul hadzal wasail lataqarrabani ilayhi wa tadullani wa tudkhilani alayh fa huwa al-maqsud. Aku menyembah kepada batu, kepada berhala, kepada sembahan-sembahan selain Allah, maksud tujuanku, niatku supaya mereka bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Wawal maksud, dan ini maksud tujuannya. Wali wasail wa syafa'a, ini adalah wasilah dan syafaat. Perantara, calo, ya, calo, cari calo dia. Harusnya langsung cari calo, cari perantara, patung, berhala, batu, dan lain sebagainya. Falima kana hadzal qadar mujiban li sakhati wa ghadbi wa ghadabi tabaraka ta'ala wa mukhallidan fi an-nar wa mujiban li safki dima'i wa ashabihi wa istibahati ahrimihim wa amwalihim. Maka hal yang demikian itu mewajibkan dari perbuatan mereka, malah justru mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi orang musyrik tujuannya beda. Tujuannya orang musyrik dalam rangka apa? Memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Padahal Allah sendiri tidak mau seperti itu. Sehingga apa? Jangan membuat-buat sendiri. Jangan menganggap baik suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka menyembah berhala dengan maksud tujuannya untuk lebih dekat kepada Allah. Tetapi Allah sendiri tidak mau seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu. Justru yang mereka lakukan malah akan mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mukhalladan finnar. Itu merupakan sebab seseorang bisa kekal di dalam api neraka. Bukan hanya itu, mujiban li sabqi dimai ashabi sebagai sebab pelakunya bisa ditumpahkan darah. Dibolehkannya nam sesuatu yang diharamkan menjadi halal, harta, darah dan lain sebagainya. Padahal niatan orang musyrik, niatan orang kafir, niatnya apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara. Tetapi sudah salah niatnya, caranya sudah salah. Tidak mengikuti cara yang dianjurkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka malah justru mendapatkan apa? Murka dari Allah. Karena apa? Beranggapan sendiri, beranggapan dengan akalnya, dengan anggapannya, dengan perasaannya, ya, merasa bisa mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak. Padahal justru yang dibawa, yang dilakukan oleh dia adalah apa? Malah justru mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama, kata Ibnu Qayyim di sini, pada hakikatnya orang musyrik ini apa? Pengen mengagungkan Allah niatannya. Tapi niat saja enggak cukup. Niat yang baik saja enggak cukup, enggak bisa. Kenapa niat yang baik tidak cukup? Karena apa? Caranya yang salah. Caranya masing-masing. Caranya tidak sesuai dengan apa yang Allah anjurkan. Mafhum? Bagaimanapun dia niat baik yang dia tanamkan, niatannya baik, tetapi cara yang salah, nggak bisa diterima. Dan itu bukan patokan. Itu bukan patokan. Ini permasalahan pertama. Lah terus piye? Gimana? Ya, niatan yang baik dengan cara yang benar. Orang pengen nyumbang masjid. Tapi mencuri di bank dulu. Ada nih sumbangan donasi masjid anu butuh dana. Wah, bentar. Tunggu bentar katanya. Ngapain ngebobol bank dulu? Niatnya bagus kan? Untuk bantu masjid. Niatnya, tetapi caranya salah, enggak bisa. Sehingga niat yang baik harus dengan cara yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus sesuai dengan cara apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak bisa bikin-bikin sendiri. Lihat dalilnya, salafnya mana, dalilnya mana, contoh dari ulamanya mana, contoh kasusnya mana, ada enggak sumbernya, dalilnya, Kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'had wa yurad, masing-masing bisa diterima dan ditolak kecuali Rasulullah SAW. Masing-masing bisa diterima dan ditolak kecuali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat amalan fulan bagaimana? Kata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Ini istata'ta Allah tahuka ra'saka illa bisalaf faf'al. Kalau kamu mampu masalah menggaruk kepala saja. Garuk kepala nih gatal atau apa? Kalau ada salafnya, ya silakan. Silakan. Contoh yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Tibun Nabawi masalah botak, membotak kepala. Botak kepala itu ada 3 rincian. Botak karena ibadah seperti haji dan umrah, manasik. Ibadah nilainya. Yang kedua, botak karena melihat ya, peribadatan orang-orang musyrikin yang menyembah kepada berhala dan lain sebagainya. Ini membotak apa? Sifatnya apa? Kemaksiatan atau kesyirikan bisa jadi. Yang ketiga, botak karena apa? Penyakit. Kalau rambutnya banyak, banyak kutu, ketombe dan lain sebagainya penyakit, maka boleh dibotak. Mafhum? Ada 3 rincian di situ. Di dalam masalah apa? Botak saja. Ada rincian dari siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi. Artinya apa? Tidak mutlak orang botak langsung dibilang apa? Kayak Solin misalnya. Wah ente tasabu bil kufar katanya. Ntar dulu abis umroh dibilang botak. Ya gak bisa. Itulah butuhnya perincian. Faham? Rinci di situ. Atau dia sakit. Memang harus dibotak. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kadang orang yang pusing kepalanya panas berasap, ya boleh dibotak. Jangan langsung divonis apa? Hah? Divonis apa? Kayak Solin, kayak ini, kayak itu, atau kayak Khawarij. Karena ada kalam dari Syekhul Islam, ciri-ciri Khawarij itu apa? Selalu botak. Ya enggak juga, itu kalau memang Khawarij pemikirannya, kalau dia banyak kutunya, enggak bisa langsung divonis sebagai apa? Khawarij, ma'zur, dia banyak kutu, ketombe, atau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dukhan, banyak asapnya, saking panasnya mungkin, orangnya pemarah, panas, memang panas kepalanya, jadi botak, ma'zur, uzur. Ini butuh perincian di dalam hal ini. Sehingga tidak bisa serta-merta langsung memvonis demikian dan demikian. Ini masalah salaf. Ada enggak salafnya? Ada enggak contohnya? Ada enggak dalilnya? Hatta qaulus salaf. Atau mungkin dia bersandar dengan ucapan. Ucapan siapa? Salaf. Ya kalau ada salafnya, maka diserahkan pada salafus saleh. Ya. Nah, artinya apa? Niat yang baik tidak cukup. Niat yang baik tidak bisa. Ya, sekedar itu saja. Melainkan harus ditambah satu lagi apa? Dengan cara yang sesuai dengan diinginkan oleh syariat ini. Apa? Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Nah, orang-orang musyrikin niatnya apa? Pengen semakin dekat kepada Allah, tetapi caranya yang salah. Tetap diazab, tetap disiksa, tetap masuk ke dalam api neraka. Enggak bisa sekedar niat saja, enggak bisa. Sehingga hati-hati. Wah, niat saya baik. Ya, versi kamu baik. Lah versi yang lain sudah benar belum? Sudah sesuai dengan salaf belum? Sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah belum? Mana salafnya? Mana bimbingan ulama'nya? Mana dalilnya? Dilihat, ditanya, dilihat alasannya mana, dalilnya mana. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yatarattab ala hadza su'alun akhar, bercabang dari permasalahan ini ada pertanyaan yang berikutnya, wa huwa yaitu annahu la yajuz an yashra Allah subhanahu wa ta'ala ibadat taqrab ila bisyafa'a wal wasa'id. Tidak boleh seseorang melakukan ibadah syariat, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan kepada hambanya di dalam beribadah melalui calo. Kalau naik bis gak apa-apa, ini bukan masalah naik bis, ini ibadah. Gak bisa pakai calo-caloan, gak bisa pakai perantara-perantaraan syafaat dan lain sebagainya, bisyufa'a wal wasa'id. Fayakun tahrimu hadha inama ustufira min syara' am dhalika qabihun min al-fitr wal uqul yamtani an ta'tiya bihi syari'atun bal ja'at asy-syara' bitaqlid ma fil fitr wal uqul min qubhi alladhi wa aqbah min kulli qabih wa ma sirra fi kauni la yaghfiru min bayni sa'ir adh-dhunub kama qala ta'ala inna allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Nah, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan kepada hambanya untuk bersyariat, bertaqarrub kepada Allah melalui perantara. Enggak boleh, Allah tidak mengizinkan itu. Mafhum? Sekarang pertanyaannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayakunu tahrimu hadza innama ustufira min asy-syara', apakah tahrim pengharaman ini bisa diambil dari syariat, am ataukah yang demikian itu qabihun minal fatr wal uqul atau dari ditinjau dari segi secara fitrah dan akal. Yamtani an tadia bihi syari'atun, kalau ditinjau dari segi akal maka tidak bisa dilakukan hal yang demikian itu sebagai syariat. Bal bahkan jadi syara'i bitaqrim ma fil fitr wal uqul min qabihi alladhi wa aqba min kulli qabih, bahkan bisa jadi jaat asy-syara'i telah datang dalam syariat bitaqrir ma fil fitr wal uqul min qabhi, di dalam menetapkan apa yang ada di dalam fitrah dan akal. 6. Menetapkan tentang jeleknya suatu perkara alladhi huwa aqbah min kulli qabih, yaitu lebih jelek daripada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Ya. 6. Wa masir fi kauni la yaghfiru min baini sa'ir adh-dhunub. Lalu apa rahasia? Rahasia di balik Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Rahasianya apa? Ya, daripada dosa-dosa yang lain masih diampuni. Lah kok syirik enggak bisa diampuni? Apa rahasianya? Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fata'amal hadza su'al, perhatikanlah pertanyaan ini, kata Ibnu Qayyim. Wajma' qalbaka wa dhihnak ala jawabi wa la tastahwinhu. Fokus, konsentrasi pikiranmu terhadap jawaban pertanyaan ini, jangan dianggap remeh. Fa'inna bihi, dengan konsentrasi demikian memahami permasalahan ini, yahsulul farq bainal musyrikin wal muwahhidin, kamu akan bisa membedakan perbedaan antara orang musyrik dan perbedaan orang yang bertauhid. Wal alimina billah wal jahilina bih wa ahlil jannah wa ahlil nar. Maka engkau akan bisa membedakan orang yang tahu mengilmui tentang Allah dan orang yang jahil tentang Allah. Dan engkau juga akan mengetahui sifat atau ciri dari ahlil jannah, ciri dari ahli nar, kalau faham perbedaan-perbedaan ini. Falaqul, maka kami katakan, billah at-taufiq wa ta'yid, hanya kepada Allah lah kami memohon taufik dan pertolongan. Wa minhu, dari sinilah, nastamidul ma'unah wa tasdid, kami mohon pertolongan kepada Allah dan kelurusan di dalam jawaban. Fa inna man yahdihillahu fala mudhillalah, karena sesungguhnya siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wala mani' lima a'ta, dan tidak ada yang mampu mencegah siapapun dari makhluk ketika Allah memberinya. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada satu pun yang mampu memberi ya ketika Allah mencegah, melarang. Fa syirku syirkan, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, syirik itu ada dua. Syirkun yata'alluq bi dzatil ma'bud wa asma'i wa sifati wa af'ali. Syirik yang pertama adalah berkaitan dengan al-ma'bud, yang disembah. Syirik yang pertama kaitannya dengan yang disembah. Wa asma'i, nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya, fi'il-fi'ilnya. Ini syirik yang pertama. Ya, syirik yata'alak bizatil ma'bud. Syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah. Zatnya, berhalanya, patungnya, batunya, kuburannya, zatnya, disembah. Pohonnya, zatnya. Pohonnya diminta, kayunya. Bendanya, zatnya. Atau asma, nama-namanya. Dia menamakan batu tersebut dengan nama Allah Ar-Rahman, atau Lata, Uzza, Manat. Lata dari apa? Dari ilah. Uzza dari aziz. Manat dari manan. Ya, ini syirik di dalam asma, nama-nama Allah, menduakan, menyelewengkan nama Allah. Atau sifatnya, wa af'alnya, sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah. Atau termasuk wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya, ini bisa kufur terhadap, menentang terhadap nama Allah Ar-Rahman. Wa sifatu af'ali, dan perbuatan Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Dan menganggap dirinya sebagai Rabb. sebagai yang menciptakan. Af'al, perbuatan Allah disamakan, ya, ingin disejajarkan dengan Fir'aun. Wala syirik, wala kufur. Ini syirik yang kaitannya dengan zat yang disembah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, syirkun fi ibadati wa muamalatihi. Kesyirikan yang terjadi, masalah apa? Peribadatan kepada Allah dan muamalah. Ya, di dalam sesembahan. Wa in kana sahibu ya'taqid anna subhanahu la syarika la fi dzati. Walaupun pelakunya meyakini, ya, la syarika lahu fi dzati, tidak ada syarikat bagi Allah di dalam zat Allah, sifat-sifat Allah dan af'alullah. Walaupun demikian, wa syirkul awal naw'an, syirik yang pertama ada dua. Syirik yang pertama tadi apa? Kaitannya dengan zat, zat al-ma'bud, zat yang disembah. Itu ada dua, kata Ibnu Qayyim. Ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama adalah kesyirikan di dalam ta'til. Menghapus, menghilangkan. Attal wa bi'run ma'attalah. Wa huwa akbahu anwa'i syirik. Yaitu syirkut ta'til, menghilangkan, meniadakan, ya, seperti syiriknya Fir'aun. Wa ma qala wa ma rabbul alamin, siapa rabbul alamin, siapa yang menciptakan alam semesta ini, kata Fir'aun. Maksudnya tidak ada kecuali saya, kata Fir'aun. Ini ta'til, dihapus Allah, dihapus, ditiadakan. Yang menciptakan adalah seolah-olah Fir'aun. Hadza syirkut ta'til, ini syirik ta'til. Wa huwa aqbah anwa'i syirik, bentuk kesyirikan yang paling jelek, yang paling buruk. Qala wa ma rabbul alamin, ma nafiyah, menafiyah, menafikan. Ya. Juga wa qala ta'ala mukhbiran anhu annahu qala li Haman. Allah mengkhabarkan tentang Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan kepada Haman, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbaba asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkanlah untukku menara, bangunlah yang tinggi sehingga aku bisa menggapai sebab, perantara sebab yang bisa naik ke langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa, sesembahannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku kira, aku sangka Musa ini pendusta. Ditiadakan oleh Fir'aun, dihapus. Artinya Fir'aun membuat opini bahwasanya Musa ini bohong, tidak benar. Versinya siapa? Versinya Fir'aun. Ini syirik ta'til, menghapus Allah, meniadakan Allah, yang ada cuma Fir'aun. Fahadha akbah anwa syirik. Kesyirikan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah jenis bentuk kesyirikan yang paling buruk, yang paling jelek. Karena menghapus Allah. Sama seperti kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menghapus nama Ar-Rahman, enggak mau nama Ar-Rahman, dihapus. Ya. Ini sama. Ta'til, menghapus, menghilangkan. Ya. Wa idza qila lahumur rahman qalu famur rahman. Ketika dikatakan kepada mereka, siapa Ar-Rahman itu? Ini siapa? Orang-orang musyrik. Ar-Rahman itu siapa? Kita enggak kenal. Ya, padahal penyair-penyair sebelum mereka sudah menggantungkan bait-bait syairnya di Ka'bah. Nama Ar-Rahman sudah ada. Dengan syair-syair, lantunan syair mereka sudah ada, ditetapkan nama mereka. Tetapi karena kesombongan, mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Ada ta'til, penolakan. Dihapus nama Allah Ar-Rahman. Qalu famur Rahman. Mereka bilang, siapa Ar-Rahman itu? Nah, ini syirik di dalam ta'til. Menghapus, menghilangkan nama Allah. Sama seperti Fir'aun. Ya. Wa ma rabbul alamin wa inni la adhunnuhu kadhiba wa syirku ta'til mutalaziman. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, syirik di dalam ta'til. Ta'til tadi apa? Apa artinya ta'til? Attal, ya'attil. Wa bi'run mu'attalah, menghilangkan, menghapus nama Allah. Baik Ar-Rahman, baik secara namanya isim min asma'ih atau af'aluh, dihapus. Ya. Nah. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, syirik wa ta'til mutalaziman. Syirik, kesyirikan dan ta'til saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Fa kullu musyrikin mu'attil wa kullu mu'attilin musyrik. Setiap musyrik, orang yang menyekutukan Allah, pasti dia mu'attil. Mu'attil itu apa? Menghilangkan nama Allah, menghilangkan sesembahan kepada Allah, dihilangkan. Enggak mau nyembah kepada Allah, menduakan Allah. Nah, setiap musyrik pasti apa? Mu'attil. Dia menyembah kepada berhala, pada patung, pada batu, pada jamadat, benda-benda mati atau yang lainnya. Nah, ini terjadi kesyirikan, menduakan Allah. Sama saja dia menghapus Allah sebagai sesembahan. Menghilangkan Allah baik di dalam rububiyah, asma' sifat atau af'alullah. Nah, dia hilangkan. Karena dia melakukan kesyirikan. Contoh, masalah mahabbah, masalah kecintaan. Dia mencintai Allah, tetapi dia juga menyembah dan mencintai siapa? Patungnya, berhalanya, sesembahannya. Faham? Mensejajarkan kecintaan tersebut. Sama saja atau lebih daripada itu, mensejajarkan saja sudah syirik. Kalau lebih apalagi sudah mu'atil, menghilangkan kecintaannya. Yang tadinya cinta kepada Allah hilang. Hilang, dihilangkan kecintaan kepada Allah. Hilang malah justru cinta kepada selain Allah. Mu'attil. Paham di sini? Wa kullu mu'attilin musyrik, dan setiap mu'attil adalah musyrik. Lakin syirik la yastalzim asl ta'til. Akan tetapi yang namanya syirik tidak harus, tidak mesti, ya, nam selalu berkaitan dengan ta'til yang asli, yang fundamental, secara mendasar. Bal qad yakunu al-musyrik muqarran bil khaliq. Tidak mesti dia secara keseluruhan menghilangkan. Faham? Seperti tadi, dia mencintai Allah dia juga cinta kepada berhala. Ini kan musyrik, menduakan Allah di dalam kecintaan. Ya, ini kalau sudah mensejajarkan, itu pun sudah terjerumus kepada kesyirikan. Lah gimana kalau kecintaan kepada Allah hilang? Berarti apa? Mu'atil, dihilangkan cintanya kepada Allah, hilang. Malah justru dia lebih cinta kepada berhalanya, sesembahannya. Nah, sehingga di sini lagi ini syirik, yang namanya kesyirikan, la yastalzim aslat ta'til, tidak mesti semuanya harus dihilangkan. Kadang musawa, qad yakunu musyrik muqiran bil khaliq subhanahu wa sifati. Kadang bisa jadi dia tetap menetapkan Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur alam semesta, tetapi di dalam hak tauhid, hak peribadatan, dia ta'til, terjerumus kepada ta'til. Yang tadinya dia harusnya menyembah kepada Allah, dia malah menyembah kepada sesembahannya. Mafhum? Tetap dia masih meyakini Allah sebagai yang pencipta. Artinya enggak mesti harus hilang sama sekali. La yastalzim asl ta'til. Enggak harus, enggak mesti semuanya hilang. Faham di sini? Mafhum? Wa asl syirik wa qa'idatu allati yarji ilaihi wa ta'til. Inti dari kesyirikan. Inti dari kesyirikan. Wa qa'idatuh, dan kaidahnya, allati yarji'u ilaiha, yang mana kaidahnya kembali kepada itu, yaitu apa? At-ta'til, masalah ta'til, menghilangkan. Wa wa salatatu aqsam, dan di sini ada tiga macam. Ta'til masnu' an sani'ihi wa khaliqihi, menghilangkan. Ya, menghilangkan al-masnu, yang dibuat, yang diciptakan dari penciptanya, dia hilangkan. Ya, ini kaidah inti dari kesyirikan. Nah, kembali kepada tiga perkara. Nah, kembalinya kepada ta'til, kembalinya kepada at-ta'til. Peniadaan, menghilangkan, menghapus, ya, menghapus Allah sebagai yang disembah, yang harusnya dia menyembah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Tetapi karena dia musyrik, malah dia menyembah kepada selain Allah, dan dia menghapus Allah sebagai yang disembah satu-satunya, dihapus, dihilangkan, dita'til. Nah, yang kemudian yang berikutnya, ta'til as-sani' subhanahu an kamali al-muqaddas bita'til asma'i wa usaf af'ali. Jenis yang kedua, orang musyrik itu sama saja dia menghilangkan, menghapus Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, yaitu dengan apa? Menghapus nama Allah dan sifat-sifatnya dan af'alnya. Ya, Allah dari makhluk ilah yang disembah, satu-satunya yang berhak disembah, dihapus sesembahan kepada Allah, dia hapus, malah dia menyembah kepada berhala, malah dia menyembah kepada batu, malah dia menyembah kepada selain Allah, dihapus sama dia. Dita'til, dihapus. Yang seharusnya penyembahan hanya kepada Allah saja, tetapi dia malah menyembah kepada selain Allah. Yang ketiga, ta'til mu'amalati amma yajib al-abd min haqiqat tauhid, min haqiqat tauhid. Dia menghapus mu'amalah, hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta, dia hapus. Yang seharusnya ada terjalin mu'amalah terus, penyembahan terus setiap saatnya, menyembah hanya kepada Allah, ada hubungan, ada muamalah antara dia dengan Allah, malah dia hapus itu, muamalah itu dihapus sama dia. Ya, yang seharusnya dia nam bermuamalah dengan sebenar-benarnya dari tauhid, malah dihapus dengan kesyirikan. Ya, justru dia malah bermuamalah kepada selain Allah. Hadza wa syirik. Ini syirik. Paham sampai di sini? Paham enggak? Ini penting. Kembali kepada tauhid. Ya, kembali kepada tauhid. Wa min hadza, dari sinilah syirkun ta'ifa ahli wahdatil wujud. Kesyirikan yang terjadi oleh sekelompok wahdatul wujud. Alladzina yaqulun, yang mana wahdatul wujud, mereka mengatakan ma thamma khaliqun wa makhluqun wa la hauna huna syai'an bal haqqul munazzah wa ainul khaliq musyabbah. Dari sinilah terjadi kesyirikan pada kelompok wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu apa? Allah menyatu dengan makhluknya. Bahasa kitanya apa? Hah? Apa? Manunggaling kaula gusti. Apa artinya itu? Hah? Allah menyatu dengan makhluknya. Allah ada di WC, Allah ada di angkot, Allah di mana-mana. Berarti Allah banyak. Hal syirik. Padahal Allah itu satu. Coba lihat, hati-hati. Ini kesyirikan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah terjadi, dari sinilah terjadi kesyirikan wahdatul wujud. Hal syirik. Bahaya. Ya. Nah, mafhum? Bisa dipahami? Mereka bilang, ya, wahdatul wujud mengatakan, ma thamma khaliqun wa makhluqun. Di sana enggak ada pencipta, enggak ada makhluk. Pencipta dan makhluk satu, menyatu. Di mana-mana. Sehingga ada di sana. Akhirnya jumlahnya bukan satu. Banyak. Itulah bentuk kesyirikan dan kekufuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu apa? Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Bukan banyak, bukan berbilang. Mafhum? Tidak banyak, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa, tetapi wahdatul wujud, mereka mengatakan ma thamma khaliqun wa makhluqun. Di sana tidak ada pencipta, juga tidak ada makhluk. Wala hahuna huna syai'an. Dan di sini pun tidak ada dua sesuatu yang dua, maksudnya al-khaliq dan makhluk. Balil haqqul munazzah, bahkan yang benar kata mereka, yang disucikan adalah ainul khalq al-musyabbah. Nah, yang disucikan adalah benar-benar pencipta, yang diciptakan. Nah, yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadza syirik wa hadza kufur. Ini kesyirikan dan ini kekufuran. Sama saja Allah itu banyak. Allah di mana-mana. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Hadza kufur. Dan berbahaya. Nah. Ya. Karena apa? Intinya kembali ke mana? Ta'til. Berarti wahdatul wujud sudah mentaatil apa? Apa yang ditaatil, apa yang dihilangkan oleh wahdatul wujud? Ma sama khalikun, enggak ada pencipta. Berarti yang dihilangkan apa? Zatnya atau namanya atau afalnya? Semuanya. Zat Allah dihilangkan, nama Allah dihilangkan, afalullah juga dihilangkan oleh siapa? Wahdatul wujud. Berarti apa? Syirik wa kufrun. Sudah syirik kufur. Double. Kasusnya berat. Mafhum? Ya. Syirik menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kufur. Kufur itu apa? Menutup keimanan dengan kekufuran. Yang harusnya dia beriman kepada Allah dengan rukun-rukun iman yang wajib, dia tutup dengan kekufuran. Karena kufur, kufur itu terdiri dari apa? Dari tiga huruf. Huruf yang pertama apa? Kaf. Huruf yang kedua apa? Fa. Huruf yang ketiga apa? Ra. Kafara. Mananya apa? At-taghtiyah was-sitarah. Menutup. At-taghtiyah itu menutup. Was-sitarah menutup. Ditutup. Apa yang ditutup? Keimanannya ditutup dengan kesyirikan dan kekufuran. Dia tutup keimanannya dengan kekufuran, kesyirikan. Harusnya dia beriman kepada Allah, dia tutup. Gak mau beriman kepada Allah. Menghilangkan mazhab makhalikun wa makhlukun. Tidak ada, dihilangkan. Gak ada pencipta itu, gak ada. Juga gak ada makhluk. Terus yang ada apa? Mereka semua menyatu. Ini wahdatul wujud. Fahadha syirkun. Ini bentuk kesyirikan. Sumbernya dari mana? Kata Ibnu Al-Qayyim tadi apa? Dari ta'til. Karena awalnya sumbernya dari ta'til. Ta'til apa? Menghapus. Udah gak ada Allah lagi. Gak ada nama-nama Allah. Gak ada af'alullah. Ini sudah syirik. Pondasinya mereka apa? Karena ta'til. Menghapus, meniadakan. Paham di sini? Ini hal yang mendasar. Ya. Kenapa mereka terjerumus kepada kesyirikan dan kekafiran di situ? Subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Mafhum sampai di sini? Bisa dipahami? Hah? Asalnya yang mendasarnya apa? Karena ta'til. Menghilangkan, menghapus. Apa yang dihilangkan? Udah gak ada Allah, gak ada nama-namanya, gak ada af'alullah. Berarti karena apa? Dihilangkan, dihapus. Sama seperti Fir'aun, sama seperti musyrikin Arab. Yang mereka menghapus nama Ar-Rahman. Wa idza qila lahumur Rahman, qalu famar Rahman. Ketika disampaikan nama Allah Ar-Rahman, ketika dalam perjanjian Hudaibiyah, mereka mengatakan, siapa Ar-Rahman itu siapa? Ini artinya apa? Mentadir, menghapus, meniadakan. Nah, sama saja mereka mengatakan, kami tidak mengenal Ar-Rahman. Padahal, syu'ara para penyair-penyair jahiliyah musyrikin terdahulu, mereka sudah menetapkan nama Ar-Rahman. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman, ya, yang mensyarah Naam Kitab Tauhid, ya. Naam, satu syair, wa ma yasha'ir Rahman ya'qidi wa yutliki. Ar-Rahman disebutkan nama Allah Ar-Rahman di situ. Naam, Taisir Azizul Hamid fi Syarah Kitab Tauhid. Nah, ini terjadi pada wahdatul wujud yang menghapus, ya, menghapus al-khaliq. Karena mereka mengatakan mazamma khaliqun, di sana enggak ada khaliq lagi, enggak ada pencipta lagi. Artinya apa? Tatil, penghapus di situ. Dihapus, ditiadakan, dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifatnya dan af'alnya dihilangkan oleh siapa? Wahdatul wujud. Dihilangkan karena Allah menyatu dengan makhluknya, kata mereka. Fa'ada syirkun wa kufrun. Ini syirik dan kekufuran. Ya, sehingga hati-hati. Ini berbahaya. Wa minhu syirkul malahid al-qailina biqadam al-alam wa abadiyatihi. Juga dari sinilah, dari sinilah terjadi kesyirikan oleh malahidah, orang-orang mulhid, mulhid, bengkok, menyimpang, yang mereka berpendapat bahwasanya alam semesta ini lebih dulu daripada Allah. Coba lihat, hati-hati. Ini falasifah, orang-orang filsafat. Pemikiran-pemikiran ini dari falasifah. Ya, dari sini juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan Ibnul Qayyim membantah pendapat yang mengatakan alam semesta ini lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad SAW berdoa dengan apa? Antal awwalu falaisa qablaka syai. Ya Allah, sungguh engkau al-awwal, yang maha pertama. Tidak ada yang mendahuluimu dengan suatu apapun. Wa antal akhir, dan kau adalah al-akhir, yang maha terakhir. Falaisa ba'daka syai. Tidak ada setelah engkau sesuatu apapun. Wa antal zahir, falaisa fawqaka syai. Dan engkau adalah al-zahir, yang maha zahir. Tidak ada yang di atasmu segala sesuatu apapun. Wa antal batin, dan engkau adalah al-batin. Falaisa dunaka syai. Tidak ada yang di bawahmu sesuatu apapun. Coba lihat. Ini Rasulullah SAW berdoa dengan asma'ullah dan sifatnya, membantah pendapat kelompok falasifah yang mengatakan biqadamil alam, bahwasanya alam semesta ini lebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap alam semesta ini abadi. Fadza kufrun wa dalal. Ini syirik wa kufur. Syiriknya dari segi apa? Ta'til. Ta'tilnya dari segi apa? Menghapus apa? Nama Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Syukur. Karena definisi dari al-awwal, antal awwalu falaisa qablaka syai. Ya Allah, engkaulah al-awwal, yang maha pertama, bukan alam semesta. Ya, bukan seperti pendapatnya falasifah, orang-orang filsafat mengatakan bahwasanya qadamul alam, alam semesta ini lebih awal, qadim, lebih dahulu. Dibantah dengan nama Allah yang maha sempurna. Antal awwalu falaisa qablaka syai. Ya Allah, engkaulah al-awwal, yang maha awal, yang maha pertama. Tidak ada yang mendahuluimu sesuatu apapun. Wa antal akhir. Ya Allah, engkaulah al-akhir, yang maha akhir, terakhir. Falaisa ba'daka syai. Tidak ada setelah engkau sesuatu apapun dari makhluk, enggak ada. Wa antal zahir. Engkaulah al-zahir. Falaisa fawqaka syai. Tidak ada yang di atasmu segala sesuatu apapun dari makhluk. Wa antal batin, dan kaulah adalah al-batin. Falaisa dunaka syai. Tidak ada satu apapun dari makhluk di bawah engkau. Ini al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Bantahan terhadap siapa? falasifah yang mengatakan biqadamil alam wa abadiyatih, bahwasanya alam semesta itu lebih dahulu dan lebih abadi. Ini dibantah. Ini salah, bahkan syirik wa kufrun. Asalnya apa? Menghapus, meniadakan, menta'til nama Allah al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Wa annahu lam yakun ma'duman aslan, bal lam yazal wa la yazalu, wal hawadithu bi asriha mustanidatun indahum ila asbabin wa wasa'id iqtadat ijadaha, wa yusammunaha bil aql wan nufu bil uqul wan nufus. Ini malahidah falasifah yang berpendapat bahwasanya nam biqadamil alam, alam semesta lebih dahulu. Ya, fa syirik wa kufrun. Sudah dibantah tadi dengan nama Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu kelompok siapa? Kelompok siapa? Malahidah, dibantah oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'. Nah, wa min hadza, dari sini pula terjadi kesyirikan yang berikutnya di dalam asmaul rabb ta'ala wa awsafa wa af'ala min ghulatil jahmi wal qaramithah. Ini jangan dikira belajar adawa-dawa enggak belajar manhaj, ini bantahan, ini bantahan terhadap firaqad dhal. Ya, membantah terhadap kelompok-kelompok yang sesat dari Jahmiyah dan Qaramithah. Nah, terjadi kesyirikan dari kalangan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran bukan kalamullah. Ini sama saja sudah menghapus nama Allah dan sifatnya. Faham? Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Aqidatu Al-Wasithiyah, beliau mengatakan Allah mengajak Musa dengan bicara, dengan saut wa harf, dan terjadi mukalamah, dan terjadi pembicaraan. Dan ini bukan majaz, bukan majaz. Ya. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, taklima itu masdar, masdarun muakkad. Masdar yang menguatkan bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa, berbicara sifat dari Allah. Jahmiyah mengingkari kalamullah, mengingkari Al-Quran. Ini Jahmiyah. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima masdar muakkad. Ya, sehingga maknanya apa? Rafa, menghilangkan ihtimalul majaz. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Aqidatul Wasithiyah, Syarah Aqidatul Wasithiyah. Ya, kata beliau, kalau seandainya ja'a Zaidun, telah datang si Zaid, ini masih ada ihtimalul majaz, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Telah datang si Zaid, apa datang? Kabarnya, beritanya, mobilnya, motornya, atau apanya. Ini masih ada kemungkinan majaz, kata Ibnu Utsaimin. Tapi kalau sudah dikatakan ja'a Zaidun, Zaidun, telah datang si Zaid, ya Zaid orangnya. Berarti enggak ada majaz lagi. Enggak ada kemungkinan-kemungkinan lagi. Ya dia. Maka ini penguat, ini masdar, ini penguat taukid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa taklima dengan penguat. Bukan main-main. Ini masdar muakkad. Yang menghapus, yang mengangkat, ihtimalul majaz. Tidak ada majaz lagi di situ. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sedangkan Jahmiyah wal Qaramithah, mereka menghapus kalamullah. Mereka menghapus kalamullah. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Hadza kufrun. Imam Ahmad, a'immah yang lainnya dari kalangan salaf, ya, mereka ijma' sepakat mengkafirkan Jahmiyah. Oleh karena itu siapa? Khalid bin Abdul Al-Qasri, ya, seorang khalifah di masanya, ya, membunuh, memenggal Ja'ad bin Dirham. Kata Khalid bin Abdul Al-Qasri, "Dahu dahayakum, sembelihlah, ya, sesembelihan kalian dari onta, sapi, kambing, domba, silahkan disembelih. Kalau saya," karena khalifah, beliau khalifah, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, khalifah ketika itu, "saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham." Kenapa? Karena dia mengatakan Al-Quran makhluk. Mengatakan Al-Quran makhluk, disembelih oleh khalifah, pemimpin, raja. Ya khalifah, lahu sya'nuh, urusan dia, punya kekuasaan. Disembelihlah Ja'ad bin Dirham karena memiliki pemikiran apa? Jahmiyah. Waliyadu billah. Wal Qaramithah falam yuthbitu lahu isman wala sifatan, karena mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat milik Allah. Berarti apa kalau enggak mau menetapkan? Lawannya apa? Kebalikannya apa? Menafikan, menta'til, menghapus nama dan sifat Allah. Itu sumber kesyirikan. Kata siapa? Ibnul Qayyim rahimahullah. Bal, bahkan ja'alul makhluqa akmal minh. Mereka jadikan makhluk lebih sempurna daripada Allah. Syirik wa kufur. Idh kamalu zat bi asma'ihi wa sifat bi asma'iha wa sifatuha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesuatu akan bisa sempurna karena apa? Dengan nama dan sifatnya. Tetapi Jahmiyah dan Qaramithah menghapus nama dan sifat Allah, fa hadza syirkun wa kufrun billah wal iyadu billah. Fallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.